Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati la astakhlifannahum fil ardi kamastakhlafa alladhina min qablihim. Walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadolahum malayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'ah. Wa man kafara ba'da dhalika fa'ulaika humul fasikun. Wa'ada janji sapa Allahu Allah alladzina amanu ing wong-wong sing iman mingkum sing sira kabeh wa amilus sholihat lan nglakoni ngamal saleh. Allah janji ning wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh la yastakhlifannahum yektine bakal maringi kekhalifan sapa Allah, maringi kepemimpinan sapa Allah hum ing alladzina amanu. Ngekei kepemimpinan fil ardi ing dalam bumi badalan hale dadi genti anil kufari saing pira-pira wong kafir. Kamas takhlafa kaya oleh ngekei kekhalifan sapa Allah alladzina ingake min qablihim kang sedurunge alladzina amanu. Kamas tukhlifal ladzina min qablihim kamas takhlafal ladzina min qablihim. Fil bina lil fa'il wal maf'uli lan maf'ul kamas tukhlifal ladzina min qablihim. Rupane mim bani Israila sanging bani Israel badalan hale dadi genti anil jababiroti sanging penguasaan kaum jababiroh kaum sing sombong-sombong teng Israel ini. Wala yumakkinan nalen yektine bakal ngekei keteguhan sapa Allah, kenyamanan sapa Allah, kemapanan sapa Allah. Wala yumakkinan nalen yektine bakal maringi kenyamanan atau kemapanan sapa Allah lahum maring alladzina amanu, dinahum ing agamane alladzina amanu atau tatanane alladzina amanu. Sifatid din alladzi yudin irtadha kang ridha sapa Allah lahum maring alladzina amanu. Wa huwa ta'din alladzi irtadha iku al-islamu islam. Bi ayyuz hirahu gambare araf yanto menampakkan sapa Allah atau menangno sapa Allah. Ngetokno mawon iki sing mesti bener iki. Mopulerno sapa Allah ing hadatin ala jamilatiyane ing atase sekabiyane pira-pira agama. Wa yuwasi ala jembarno sapa Allah lahum maring alladzina amanu fil bilati ing pira-pira negara. Fayam likuha mongko maringi kepemilikan to fayam liku mongko nguasani sapa alladzina amanu ha ing bilat. Walai badilan naik tine bakal maringi genti sapa Allah hum ing alladzina bitakhfifi kelawan diwaca takhfif wa tasdidi lan tasdid mim ba'di khaufihim sause rasa wedine alladzina amanu wedi minal kufari sangke ngadepi wong kafir wong Islam riyen wedi wong kafir digenti amnan ing rasa sentosa dhisik wedi mbek wong kafir saiki gak waqot anjazalan teman-teman maringi kesembadan sapa Allah Allah wa'da ing janjine Allah. Lahum kedua alladzina amanu bima klan perkara dzikra kang mesti disebut apa ma. Wa asnalan ngelem sapa Allah taala alaihi ing atase alladzina amanu biqalihi klan dawuh Allah ya budunani la yusyriku nabi saya. Ukuran mereka jadi hebat nak ya buduna nyembah sapa ngake ning ingsun la yusyriku na ora padha nyirikna sapa alladzina bi klan ingsun sean babar pisan. Dua tidawah la yusyriku nabi sayan iku musta'nafun iku utawa dua tidawah ya budunani la yusyriku nabi sayan iku musta'nafunu kalam musta'naf kalam sing ngawiti fi hukmi ta'lili ing dalam hukum ta'lil hukum illat maknane mereka diberi kekuasaan mergo ya budunani la yusyriku nabi sayan maksudnya ini kalam musta'naf tapi fungsine ta'lil wa man tisabani wong kafaro ngafiri sopaman ba'da dalikal in'ami sa'usi mengkono-mengkono paling kenikmatan minhum saking alladzina amanu bihi kelawan ikilah Islam nggih wong sing mungkiri keislaman atau pentingnya Islam wong sing ingkar faulaika mongko te mungkon-mungkon kabeh ya mulaika iku alfasikuna sing fasik kabeh wa waluman te kawitane wong kafara kang ngafiri sapa man bihi kelawan ikilah inamul Islam atau nikmatul iman bihi bil Islam maksudnya Islam nikmati Islam iku qatala tu Utsman iku para pembunuh Sayyidina Utsman. Kotalah jama'i kotil, kotilin kotalah kafirin kafaroh fajirin fajaroh ini cara nahunu. Kotalah tu Utsman, aku piro-piro pembunuh si Tina Utsman radhiyallahu anhu. Fasoru nggak sin apa sotnya? Sin, tak. Sot ya. Fasoru mongko podo dadi sopo wong ake, yak tatilu naiku podo perang sopo wong ake, saling bunuh sopo wong ake. Bakda angkanu sapa seono sopo wong ake. Iku ikhwanan, iku seduluran kabeh.

hatta la qaisara ba'da wa la taftahun ar-rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah iku sinare tok Sam. Sam niku sakniki Palestina, Libanon termasuk Sam sedanten. Kaya wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirane Muhammad mangan ae kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman iku Sam niku di bawah cengkeraman napa Romawi. Diteling-eling ya teng bahasa kitab kuno anggere muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng di Sam. Mergo Sam riyen otoritasnya dari napa Romawi, ge Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi nggih teng Palestina niku napa Israel ya. Nggih pokoke bangsa niku. Pokoke muni Israel diamuk wong Palestina, muni Palestina diamuk wong Israel pokoke bangsa kono niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu iku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam enggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi wa Nabi asdaqul qailin wa huwa as-shadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya enggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam hanya hidup di kawasan putih Madinah. Nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Surakah. Ben sampean ngerti nek agak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih ngake bahasa kita mon, Sam belum futuhat nggih, Fathu Mekah, Sam itu dari apa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon, ana Surakah, Surakah wong e rondo ndek elek no, dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles niku. Nah niku jare Nabi, ya Surakah, kowe seneng sok mben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Surakah iku yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon Kanjeng Nabi. Iya lucu ge sok ben nak nganggo mahkotane Romawi iku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir. Ya ngoten tok Nabi. Walhasil wala wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ini panglima perangnya ke Pelayu. Pas ke Pelayu ini ku mahkota ini ku ceblok. Nah itu artinya ini, wong Kanjeng Nabi sing as-shadiqul masduq wae pas janji gak menangi kejadian. Menangi ini era Umar, padahal Umar udah di khalifah rolas tahun, Abu Bakar patang tahun. Anggap aja rolas tambah papat berarti itu 16 tahun. Saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugih yo saiki. Awal hasil iki terus Nabi yo duwe sisi humoris. Ketika mahkota iku ana Surakah nagih Umar, ya Umar sesuai dawuhe Nabi, mahkota iku wekku padahal bertahtakan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Surakah. Di depan sahabat dinggoyo elek encelek ndek nganggo mahkota mlaku yo ora pantes wae iku pas dinggo sahabat kabeh guyu cekakan perkarane roh wong kere nganggo apa mahkota wong adung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gene dadi bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon coplok ya Surakah, ikhlak ya Surakah, coplok. Ora jare Surakah, iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Surakah, Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo, ora kon duwe. Dadi kudu dibok coplok kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi ge. Iku gawok sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi. Iku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digoleki ra ono, ning dindi ra ono bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin, di sing jenenge raja Islam. Dene takok aina Malikul Muslimin. Pertanyaane di mana raja Islam? Ha huwa hana jane. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ngisor kurma. Dadi ora di istana, cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku, gak percaya. Ya iku wong anggur takok wong ya wong iku. Bareng digugah ya sik tangi kesek-kesek ya Umar iku. Si raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu buah ilmu. Ya Sayyidina Umar. guwawon roh kramate sinten Sayyidina Umar.